Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri at-taqwa, para mahasiswa Taqwa College, para wali santri, para guru, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Aleksan Jakapermai Bekasi, dan juga pemirsa dimanapun berada. Saya lihat yang rutin itu ada dari Belanda, ada dari Singapura, ada dari Madura, ya, dan sebagainya gitu. Alhamdulillah. Kita tentu bersyukur pada Allah SWT ya. Kita sudah masuk hari ke-22 hari ini ya. Nanti malam ganjil nih insya Allah. Nanti malam kita masuk yang Ramadan ke-23. Dan alhamdulillah atas karunia Allah dan juga dukungan dan doa dari para pemirsa semua, itu acara Kurma Langka kita bisa bertahan sampai 22 ini. Mudah-mudahan target kita sampai akhir Ramadan bisa tercapai. Hadirin rahimakumullah, sore hari ini ya topik kita tentang apa itu menentukan tujuan ya dan kurikulum untuk pendidikan tingkat SMP. Jadi kalau sekarang di dalam sistem pendidikan kita SMP itu umurnya kisarannya kira-kira antara 12 sampai 15 tahun. Itu kalau dalam konsepnya Ki Hajar Dewantoro, SMP ini sebetulnya masuk taman dewasa. Jadi Ki Hajar Dewantoro pernah saya sampaikan kan, membagi pendidikan itu membagi 4 jenjang ya. Jadi taman indria, ya, taman muda, taman dewasa, dan taman pamong. Taman indria itu kanak-kanak, ya, taman muda itu SD, nah taman dewasa itu usia sekitar 14 sampai 16 tahun. Itu taman dewasa ya. Kemudian setelah itu taman pamong usia 17 sampai 21 tahun. Nah, itu yang disebut sebagai taman guru ya, pendidikan guru. Nah, itulah dulu ya jenjang pendidikan seperti itu. Kalau kita lihat di sistem di Gontor misalnya gitu kan, ada namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah ya, jadi KMI kan, Kulliyatul Muallimin, itu dari lulus SD sampai sampai SMA ya jenjangnya. Makanya dulu Gontor itu berpuluh-puluh tahun ijazahnya tidak diakui secara nasional ya, tapi diakui di luar negeri gitu loh, karena Gontor punya sistem sendiri gitu yang baru kemudian waktu presidennya Pak Habibie itu, menteri pendidikannya waktu itu Malik Fajar, ijazah Gontor itu diakui, disetarakan ya dengan SMP dan SMA gitu ya. Jadi bisa misalnya kalau santri Gontor ya kelas 5 di Gontor itu disetarakan dengan kelas 2 SMA ya, bisa pindah gitu. Anak saya sakit dulu di Gontor kelas 6 ya, itu dapat surat bisa pindah ke aliyah disetarakan dengan dengan pendidikan formal. Itu sistemnya ya. Kalau model seperti kurikulum Cambridge gitu ya, seperti saya pernah mengunjungi sekolah internasional, International Islamic School di Kuala Lumpur, itu jenjangnya juga SMP SMA. Nah, tapi karena dia menginduk ke kurikulum Cambridge ya, jadi kalau anak umur 14 tahun ya, itu sudah dinyatakan dia boleh untuk kuliah gitu. Syarat, jadi minimalnya umurnya 14 tahun, sudah lulus ujian O level gitu ya, dia bisa masuk ke universitas. Di universitas dia ngambil matrikulasi lagi gitu. Ada anak teman saya juga seperti itu. Ya, di Kuala Lumpur dia ngambil O level ya, dia lulus bisa masuk ke universitas. Dan apa yang ingin saya sampaikan dari Allah ya, sebetulnya jenjang ya pendidikan SMP ya secara universal itu sebenarnya adalah jenjang pendidikan persiapan menuju kedewasaan gitu. Ya, saya pernah ceritakan bagaimana dulu kalau di sistem kita pendidikan dulu ya, itu kalau lulus SMP ya, ambil 3 tahun SPG ya, sekolah pendidikan guru, dia lulus SPG 3 tahun ya, berarti kan umur lulus SMP kan sekitar 15 tahun, tambah 3 tahun 18 tahun. 18 tahun sudah bisa jadi guru. Ya. Dan dari beberapa disertasi yang ditulis oleh mahasiswa saya di S3 itu mereka menunjukkan di beberapa ormas Islam, sistem mereka dulu gitu ya, itu kalau umur lulus aliyah itu sudah dianggap dewasa, dianggap mampu untuk mandiri di tengah masyarakat gitu. Ya, seperti di Al-Wasliyah Medan ya, di Al-Irsyad ya, dulu namanya muallimin gitu ya. Muallim itu kuliah guru. Ya, jadi kuliahul muallim itu kuliah guru, sekolah atau apa namanya madrasah muallimin gitu kan. Ya, Kiai Ahmad Dahlan dulu mendirikan namanya Kweksul Muhammadiyah itu 1918. Ya, 1918. Itu sebetulnya setingkat SMA namanya. Kalau sekarang jadi kuliahul muallimin, itu kalau bahasa Belandanya dulu Kweksul ya. Sekolah guru gitu ya, sekolah guru. Itu lulus tingkat SMA sudah mandiri. Nah sekarang kita lihat ya kebijakan pemerintah kita itu SMP itu persiapan masuk SMA. SMA itu belum dianggap pendidikan tinggi, masih sekolah menengah kan. Makanya di direktoratnya pun di sini kan pendidikan dasar dan menengah, Dikdasmen gitu ya, pendidikan dasar dan menengah. Nah menengah itu dari SMP ke SMA. Inilah yang saya ketemu dengan beberapa psikolog ya, juga misalnya sejarawan Dr. Alwi Alatas itu dulu yang menginspirasi kami. Beliau dulu pesantren At-Taqwa ini waktu kami merintis tuh dari jenjang namanya pesantren Shaolin Al-Islami ya, itu pesantren tingkat SMP. Nah terus Dr. Alwi Alatas ketika itu masih sedang menyelesaikan disertasinya di Malaysia, tapi beliau sudah balik ke Indonesia. Nah beliau mengajar di sini, dia mengajar sejarah anak-anak Shaolin Al-Islami itu. Nah waktu Dr. Alwi Alatas itu kita diskusi, saya bilang ke beliau, sudah Pak Dr. Alwi kan punya, waktu itu beliau belum lulus dokter ya, Pak Ustadz Alwi kan, Habib Alwi yang panggil. Itu kesini saja sudah. Nah sehingga kami kemudian merintis jenjang tingkat SMA. Beliau direkturnya yang pertama ya, Dr. Alwi Alatas itu, yaitu Pristek namanya kan, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Nah Dr. Alwi Alatas ini sudah buat riset dia, bahkan pernah presentasi kepada kami ya, guru-guru di At-Taqwa ini ya, beliau riset ya dari mulai sejak zaman Nabi sampai beliau riset bagaimana suku-suku di berbagai dunia gitu ya, cara menentukan kedewasaan itu, sehingga sampai pada kesimpulan riset beliau itu memang dalam Islam kata beliau itu tidak ada seperti yang namanya kategori remaja yang merupakan peralihan dari anak ke dewasa. Jadi dari anak itu ya kan tidak langsung masuk dewasa gitu loh. Tapi dibuatlah dulu satu kategori umur yang namanya remaja. Nah, remaja ini nanti didefinisikan dia belum betul-betul lepas dari anak tapi juga belum betul-betul dewasa. Ya sebetulnya masih dikategori sebagai anak ya. Itulah sekarang di tingkat SMA itu. Nah, kita sekarang masuk SMP nih. Nah kami setelah meneliti ya, kemudian berdiskusi dengan para pakar ya, termasuk Ustadz konsultan pendidikan tuh Bang Aat yang terkenal tuh, Pak Adrianus Rusfi ya, beliau juga menekankan ya pendidikan kedewasaan ya, beliau juga mendirikan sekolah namanya Sekolah Merantau ya, saya beberapa kali jumpa beliau. Nah terakhir juga saya ketemu Profesor Nanang Fatah ya, dari UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pohonang Fatah juga ternyata konsep pendidikannya SD itu 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Nah, tapi ini belum diakomodir oleh pemerintah. Sekarang dianggap yang normal itu 6-3-3 gitu. Nah, padahal sebenarnya menurut kami gitu ya, dari berbagai penelitian itu yang normal itu sebenarnya menurut saya gitu ya, paling enggak 5-2-2. Jadi 5 tahun SD, 2 tahun SMP, 2 tahun SMA. Itu yang normal gitu ya. Jadi yang lebih cepat bisa gitu ya. Yang lambat itu di atas itu. Jadi kita bisa hemat. Saya bayangkan kalau reformasi usia pendidikan ini saya sampaikan waktu roundtable discussion di MPR juga waktu itu ya. Ini kita memperpendek pendidikan kita 3 tahun. Dan itu insya Allah ya, kita bisa menghemat anggaran ratusan triliun di situ dengan memperpendek usia. Dan yang penting menurut Prof. Nanang Fatah itu kurikulumnya, pendidikan itu bukan lamanya yang penting ya, tapi bagaimana anak itu dididik sesuai dengan target ya pendidikan itu. Dan beliau sebut yang namanya pendidikan yang utama itu based on result ya, bukan based on proses. Jadi basisnya itu tujuannya kan, kita ada target kompetensi. Misalnya lulus SMP itu gitu kan, target kompetensinya A B C D gitu kan. Nah, sampai sekian. Artinya apa? Anak kalau dia bisa mencapai target itu ya, baik secara jiwanya ya kan, kematangannya, secara pengetahuannya. Kenapa harus 3 tahun gitu kan. Kan kita kalau rasional ya, Din sekalian ya. Kalau anak sudah bisa mencapai target-target pembelajaran itu gitu kan dalam setahun, kenapa harus dipaksa 3 tahun? Begitu juga sebetulnya dalam kuliah ya, nanti itu kalau orang misalnya dia bisa mencapai kok bahwa menjadi sarjana misalnya gitu ya, sarjana hadis itu untuk tingkat S1 kompetensinya begini tuh, kompetensi lulusannya, kemudian dia diuji. Jadi kan orang itu yang penting bukan kamu sudah belajar berapa lama dan kamu belajar apa saja gitu loh kan, itu namanya portofolio kan, jadi formalistiknya. Ya kan? Tapi yang lebih penting kan sebetulnya anak itu kamu sudah bisa apa ya, meskipun dia belajar baru 6 bulan tapi dia memang hebat ya, dia bisa menguasai berbagai target kompetensi yang disyaratkan, kenapa harus dia dipaksa 4 tahun kan, itu pemborosan sebenarnya ya. Jadi itulah yang makanya disinilah target pembelajaran itu yang penting. Saya sangat sependapat dengan konsep Profesor Nanang Fatah itu, bahwa pendidikan itu based on result, itu yang paling penting. Bukan berarti kita mengabaikan proses, maksudnya proses itu ya, itu bisa menempuh berbagai cara asal targetnya terpenuhi gitu ya. Nah, sekarang kita bicara nih tentang SMP. Tadi saya katakan SMP itu dalam ini bagi agama kita ya, bagi Islam ya, kita kembali sekali lagi gitu ya, saya ingatkan yang kemarin itu kalau kita bicara pendidikan Islam, kembali pada 3 prinsip ya. Dahulukan adab sebelum ilmu. Yang kedua, utamakan ilmu yang fardu kifayah. Maaf, utamakan ilmu yang fardu ain. Yang ketiga, pilih fardu kifayah yang tepat ya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Itu yang penting ya. Ilmu ini begitu luas. Maka ilmu fardu kifayah itu harus dipilih. Nah, sejak usia SMP menurut saya itu sudah bisa ya, dipilihkan itu. Jadi begini caranya ya. Sekarang kita bicara yang adab dulu. Jelas di SMP ini anak usia sekitar 12 tahun ya, itu sudah harus adabnya ya, itu sudah harus kelanjutan dari SD. Tentu kan di SD kemarin kita sudah bicara adab dia, dia harus baik ya. Itu enggak ada tawar-menawar ya. Kami kalau yang masuk pesantren at-taqwa ini, kami gak bisa terima kalau anak itu baca Al-Qur'annya tidak lancar. Harus lancar ya, karena itu lulus SD itu standar minimal ya, itu lancar baca Al-Qur'an. Kemudian sholatnya benar ya, ibadahnya. Maka di sini kami tes sholatnya ya, wudhunya ya, doa-doa yang penting ya, itu sudah harus dihafal waktu lulus SD itu gitu. Nah, baru nanti kita di tingkat SMP itu ya, kita fokuskan apa yang fardu ain dulu bagi dia. Tentu pertama adab kan ya tadi itu. Yang kedua ilmu-ilmu apa di rahimakumullah. Kalau anak kita tingkat SMP itu apa yang harus dia kuasai? Ya, kalau menurut saya tetap SMP itu menyiapkan kedewasaan, menyiapkan akil balig ya. Nah, ini dalilnya adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang Abdullah bin Umar untuk ikut perang Uhud ya, karena waktu itu umur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu baru atau belum mencapai 15 tahun. 15 tahun itu ukuran qamariyah loh ya. Kalau ukuran syamsiah, tahun syamsiah itu sekitar 14 setengah tahun. Ya, jadi sebenarnya taruhlah ya, anak usia 14 setengah tahun itu adalah batas akhir anak-anak ya, artinya dia sudah harus dinyatakan sebagai orang dewasa. Nah, inilah pentingnya pendidikan di tingkat SMP ini, yaitu menyiapkan anak-anak, ya, dia menjadi orang dewasa, menjadi akil balig. Nah, menurut agama kita, kalau anak sudah akil balig, dia sudah harus dinyatakan dewasa, sudah akil balig, dan berarti dia sudah mukallaf. Mukallaf itu dalam bahasa Arab, ya, disebut dari kata kallafa yukallifu taklifan, ya, fahuwa mukallifun wadhaka mukallafun. Mukallafun itu maknanya orang yang dibebani. Jadi mukallaf itu, ya, itu orang yang terbebani. Terbebani apa? Terbebani syariah. Jadi kalau orang sudah anak, ya, 14,5 tahun, berarti statusnya dia sudah dewasa. Dia sudah menanggung dosanya sendiri, ya, dia sudah dapat pahalanya sendiri, dia sudah bertanggung jawab atas imannya sendiri. Makanya di sini pentingnya pendidikan masa SMP ini. Pertama, siapkan betul dia menjadi orang yang keimanannya kuat. Karena kita hidup sekarang dalam satu zaman yang iman ini luar biasa tantangannya, berat sekali. Menjaga iman di zaman sekarang ini luar biasa beratnya. Karena kita sekarang diuji, ya, keimanan kita itu dengan faham-faham, ya, dengan pemikiran-pemikiran gitu yang dahsyat sekali, yang mengajak orang untuk melawan Allah. Ya, mengajak, ya, bayangkan dari sejak dia, ya, di usia sekolah sudah diajak untuk mengabaikan Al-Qur'an. Ya, ketika bicara, ya, saya ulang berulang-ulang, ini penting karena bicara tentang siapa dirinya, siapa dia sebagai manusia. Sejarahnya bukan dicari sejarah dalam Al-Qur'an, sejarah manusia. Kita harus mengerti siapa kita. Ya. Karena kita enggak ngerti siapa diri kita, enggak bisa kenal siapa Tuhan kita. Gitu, ya. Jadi anak-anak ini mohon, ya, di usia SMP ini harus ditanamkan betul, ya, bahwa kamu ini manusia, ya, kamu ini hamba Allah. Ya, asal-usul kamu itu dulu pernah berjanji di alam arwah. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya, surat Al-A'raf 172 itu. Nah, itu tuh penting itu. Tahu asal-usulnya manusia itu dari mana? Ya, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Ya, min ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Ya, jadi manusia ini makhluk yang unik. Ya, karena ditiupkan ruh Allah. Ya, dan dipadu dengan saripati tanah itu. Maka lihat kan penciptaan manusia itu. Kita disuruh wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah. Ini harus kenal nih anak-anak di SMP ini, harus betul-betul dikokoh nih. Harus tahu siapa dirinya itu. Ya, siapa dia sebenarnya gitu. Ya, jadi dalam soal akidah ini, iman nih, harus tahu siapa dirinya. Siapa Tuhannya, dia harus kenal Allah itu siapa. Ya, siapa nabinya, ya. Betul-betul dia mengenal, ya, sejarah perjuangan, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, itu harus kokoh. Makanya kalau di pesantren At-Taqwa ini kurikulum wajibnya itu, ya, salah satunya itu kurikulum sirah nabi. Ya, karena anak ini harus sudah kenal betul, ya. Harus sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau. Ini kurikulum pokok ini, inti ini, ya, untuk dia jadi orang muslim yang nanti siap menjadi orang dewasa. Gitu, ya. Nah, setelah itu anak ini kan diajari apa? Dia cinta kepada ulama-nya. Ya, di sini dikenalkan, ya, terutama sejarah, ya, perjuangan di Indonesia ini, ya. Ada buku Pak Dr. Suidat tuh, mana contoh? Ini ada. Ini seperti ini. Buku Sejarah Indonesia untuk pelajar Dr. Suidat ini. Nah, direktur, kebetulan beliau ini direktur pesantren Shaolin tingkat SMP di pesantren At-Taqwa ini. Nah, beliau nulis buku Sejarah Nasional Indonesia ini, ya, untuk anak-anak ini diajak mengenal betul, ya, mengenal pahlawan-pahlawannya, mengenal ulama-ulamanya, gitu. Jangan sampai anak-anak ini nanti punya idola yang lain, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama gitu, ya, para pejuang kita ini. Itu materi pokok, ya, materi pokok untuk anak-anak SMP ini. Yang menurut saya itu termasuk hal yang fardu ain, harus diajarkan. Nah, di samping tentu adalah Al-Quran, ya, jadi baca Al-Qurannya, ya, dia harus memahami betul. Nah, satu lagi sekalian, anak SMP ini sudah harus mulai juga dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer, meskipun tidak mendalam, paling tidak dia tahu, Pak. Karena untuk menyelamatkan akidahnya sekarang ini, dia juga harus tahu apa saja pemikiran yang merusak imannya itu. Ya, paling enggak disinggunglah masalah sekularisme, liberalisme, ya, masalah pluralisme agama, faham yang menyamakan semua agama, ya, faham-faham apa namanya hedonisme, materialisme. Itu anak-anak sudah harus diberikan apa imunisasi sekarang prosesnya gitu. Ya, dikenalkan gitu. Karena sekarang hampir semua mereka juga sudah pegang handphone, ya kan? Mereka harus dikenalkan, ya, apa arti hidup. Nah, kalau di At-Taqwa ini kami yang kita pakai adalah kitab Gurindam 12. Ya, kitabnya Raja Ali Haji itu kitab untuk menanamkan adab, ya, mulai pasal satunya, ya, barang siapa tiada memegang agama maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Ini di tingkat SMP nih. Anak sudah harus kita kenalkan hakikat dunia ini, ya kan? Jadi supaya dia tidak terjebak dengan faham sekularisme, materialisme. Dia mengidolakan, ya, sesuatu yang sebetulnya semu. Ya, memuja sesuatu yang tidak layak dipuja, ya. Itu di tingkat SMP ini, karena dia akan menjadi orang dewasa, harus disiapkan. Kasihan kalau dia nanti sudah dewasa, dia enggak ngerti mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, ya, mana hak, mana batil, ya, mana ibadah yang diwajibkan, mana ibadah yang tidak diwajibkan, yang sunnah misalnya. Atau mana yang dilarang oleh Allah, mana akhlakul karimah, akhlak yang mulia, mana akhlakul madhmumah, akhlak tercela. Jadi ini yang fardhu ain, banyak sekali yang sekalian yang di tingkat SMP ini gitu, harus diperhatikan betul, ya. Jadi saya makanya tidak sepakat, ya, saya dengan berbagai apa, ya, sering dikatakan penilaian masa ukuran pendidikan kita itu hanya diukur dari PISA itu. Ya, standarnya diukur itu dari matematik, sains, dan kemampuan membaca. Ya, bukan kita nggak setuju, tapi kalau mengatakan bahwa pendidikan kita katanya jeblok, ranking ke 68 dari 70 negara yang disurvei. Saya pernah tulis artikel itu, ya, dan pernah ada pengajian di satu masjid instansi pemerintah, saya sampaikan artikel itu saya itu. Itu saya nggak setuju dikatakan, ya, pendidikan kita ini jeblok. Ya, kita pendidikan itu apa gitu loh. Matematika penting, ya, sains penting, kemampuan membaca tentu ini sangat penting. Tapi kita ini kan punya kriteria, Pak, namanya pendidikan itu bukan hanya ini kan. Pendidikan itu kan menyiapkan manusia yang baik. Dan usia SMP ini usia yang sangat krusial, ya, usia yang sangat penting, karena dia praktek sekali lagi ini menyiapkan anak menjadi orang dewasa, menjadi usia orang akil balig. Kalau dia sudah akil balig, dia tanggung jawab pada dirinya. Ini tanggung jawab orang tua loh ini. Hakul waladi ala walidi ayuksina ismahu wa yuksina maudiahu wa yuksina adabahu. Ya, adabnya, adab pada Tuhannya, adab pada nabinya, adab pada ulamanya, adab pada orang tua. Ya, jangan sampai anak usia SMP enggak ngerti adab pada orang tua, enggak tahu adab pada guru, enggak tahu. Termasuk adab pada dirinya sendiri enggak tahu. Ya, ini jadi jangan kita berlaku zolim pada anak. Kita menyangka bahwa kita telah anak kita hebat gitu, ya, meraih prestasi-prestasi pendidikan tertentu. Ya, kita menyangka itu hebat kan diakui orang lain. Oh, dia hebat begini-begini. Tapi yang fardhu ain Bapak belum tunaikan loh anak-anak ini, anak santri. Kita juga ini penting di sini. Ya, kenapa kami misalnya At-Taqwa ini menekankan, ya, salah satu kurikulum inti kami di sini terus terang itu adalah kurikulum bahasa Melayu, ya, Arab Melayu itu. Karena kami ingin anak-anak Muslim ini itu kenal sejarahnya, Pak. Ya, huruf Arab Melayu ini adalah huruf yang dirancang, yang dibuat oleh para ulama kita dulu dalam rangka mensukseskan penyebaran Islam di wilayah Nusantara ini. Dan itu luar biasa peranannya. Bahasa Melayu ini luar biasa, sekarang jadi bahasa Indonesia. Nah dulu orang-orang tua kita, bahkan Belanda pun dulu kalau surat-menyurat dengan di Nusantara ini, itu pakai huruf Arab Melayu. Ya. Ingat ya, kata seorang cendekiawan Yahudi yang masuk Islam, namanya Muhammad Asad, ya Leopold Weiss nama aslinya, dia mengatakan bahwa no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Ya, satu peradaban tidak akan berkembang, bahkan tidak akan eksis kalau peradaban itu telah hilang, ya, kebanggaannya terhadap dirinya. Atau peradaban itu terputus dari sejarahnya. Nah, kita kalau mau membunuh satu peradaban, putus sejarahnya. Nah, kita tidak mengenal akhirnya, kan anak-anak itu gak kenal bahwa kita punya ulama-ulama yang hebat, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Kita Khatib Minangkabawi, ya, kita mengenal Syekh Nuruddin Araniri, Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, ya, Yusuf Makosari dan sebagainya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ulama-ulama kita yang hebat dulu gitu ya. Mereka ini semua dulu di sana. Itu banyak menulis kitab-kitab dalam huruf Arab Melayu. Ya. Jadi ini salah satu, tentu ini bukan satu yang harus ya, tapi menurut kami memilih jalan itu karena kami memandang supaya anak-anak kita ini tersambung itu sejarahnya itu. Tersambung sejarahnya itu. Saya dulu alhamdulillah ya, dari sejak kelas 1 SD di kampung itu siang sekolah Arab kan, namanya sekolah madrasah diniyah itu sekolah Arab. Tiap hari itu belajar huruf Arab Melayu itu. Ya, Arab Pegon kalau di pesantren saya 3 tahun itu tiap hari belajar Arab Pegon itu. Ya, alhamdulillah beberapa kitab saya ketemu sekarang waktu saya SMA itu, waktu nulis Arab Pegon itu. Jadi saya SMA itu sudah terlatih nulis Arab, cepat saya kalau nulis itu. Ya, kemudian waktu saya ngambil S3 di Istek gitu ya, saya ngambil satu mata kuliah ya, Reading in Malay Metaphysical Literature. Ya, membaca teks Melayu, Arab Melayu di bidang metafisika. Nah, itu membaca kitabnya Syekh Nuruddin Araniri, Hujjatus Shadiq Lidaf Izzindik. Itu. Jadi saya merasa Masya Allah di dalam kelas dulu ada orang Turki gitu ya, ada apa dari Malaysia, dari Indonesia gitu. Itu saya merasa ya Allah, dulu waktu kecil ya saya sudah belajar Arab Melayu ini. Sekarang itu dikaji di tingkat S3. Gitu. Itu jadi kita ribuan kitab itu. Kan sayang gitu. Siapa yang akan membaca kalau itu sama dengan Turki ya. Begitu huruf Arab ya. Dulu ulama kita ini hebatnya. Jadi menyebarkan Islam itu gitu ya di wilayah Turki itu. Itu bahasanya tetap bahasa Turki, tapi hurufnya huruf Arab. Jadi huruf Arab Turki. Di wilayah Iran, Persia itu, bahasa Persia itu bahasanya Persia, hurufnya Arab. Di wilayah India, ya, Pakistan itu bahasanya Urdu, hurufnya Arab. Nah, di wilayah Nusantara ini, Melayu ini, itu hurufnya juga huruf Arab, tapi bahasanya Melayu. Ya, jadi bukan total diarabkan gitu, enggak. Jadi nilai-nilai lokal gitu ya yang masih bisa dipakai ya untuk menyebarkan Islam itu dipakai. Itu Masya Allah. Itu namanya hikmah. Ulama kita punya kebijakan yang luar biasa. Maka sampai sekarang kita pakai misalnya. Kenapa sekarang kita pakai istilah surga, neraka, pahala, dosa, ya, puasa. Ini bukan, ini kan artinya asalnya istilah-istilah yang bahkan itu istilah-istilah Hindu. Tapi kita pakai dengan makna baru gitu. Nah ini pentingnya nih belajar sejarah gitu ya, supaya anak-anak kita ini di tingkat SMP ini nyambung ya. Jadi saya pernah pengalaman gitu waktu ngisi iktikaf Ramadan di satu masjid di Bekasi. Alhamdulillah itu ada beberapa anak ya, saya tanya yang ikut iktikaf tuh, kalau jadi iktikaf kan malam biasanya sekitar jam 10 itu baru mulai gitu ya. Itu saya tanya, kamu apa SMP? SMP di mana? Di Bekasi sini. Terus saya tanya, kamu kenal sama Kiai Nur Ali, anak SMP ini? Ya. Gak pernah dengar. Waduh, saya bilang, kamu masa di Bekasi gak tahu Kiai Nur Ali? Kiai Nur Ali ini Masya Allah, ya macan Bekasi, ya. Beliau ulama yang hebat, pejuang, pendekar, dan juga pendiri pesantren At-Taqwa Bekasi, ya. Ini nama pesantrennya sama dengan nama pesantren At-Taqwa, tapi jauh lebih tua, ya. Itu pendirinya Kiai Haji Nur Ali, ya. Saya sudah beberapa kali juga ke sana, alhamdulillah. Jadi anak-anak itu harus kenal gitu. Masa gak kenal Kiai Nur Ali? Kalau anak Betawi gitu ya, ya harus kenal lah siapa Kiai Abdullah Syafi'i gitu kan. Siapa Guru Mansur, Guru Mughni, ya, Guru Marzuki. Mereka harus kenal. Kalau enggak, mereka siapa yang mereka kenal? Mereka ulama-ulama ini yang berjasa dalam menyebarkan Islam. Kan anak-anak ini mau kita jadiin apa sih? Disini kita didik itu. Ya, kemarin kita sudah bahas Surat Luqman kan, Surat Luqman ayat 17 itu. Pendidikan kita ini baru akan sukses ini sekalian, berdampak pada kehidupan, ya, bukan hanya sekolah Islam rame, pondok rame gitu. Kita baru akan meraih kejayaan kalau lembaga-lembaga pendidikan kita gitu ya, dari keluarga, masjid, sekolah, pesantren sampai universitas Islam, itu semua melahirkan para pejuang. Baru itu pendidikan kita sukses. Kalau yang dihasilkan orang-orang yang hubbud dunia, itu sudah diingatkan Rasulullah SAW. Jumlah kamu banyak, tapi kamu akan seperti buih. Bal antum kathirun, walakinnakum wuthaun kaguta isail. Jumlah kamu banyak, tapi kamu buih. Ya, Prof. Naqib Al-Attas mengibaratkan pendidikan itu bisa melahirkan singa, bisa melahirkan babi. Beliau bilang, nah babi itu anaknya banyak, ramai. Singa itu anaknya dikit, kata Prof. Al-Attas. Maka filosofi pendidikan Prof. Naqib Al-Attas itu filosofi melahirkan anak singa. Memang susah melahirkan anak singa. Tadi pagi saya nulis artikel itu terinspirasi oleh, karena sehari-hari sekarang ada kesempatan untuk bercocok tanam gitu ya, nyiramin bunga gitu. Ternyata ini sekarang itu seperti pendidikan, betul-betul namanya mendidik gitu ya. Itu seperti menanam dan merawat tanaman itu. Berapa hari yang lalu saya kaget karena dapat berita tanaman di sebagian pesantren ini gitu ya, sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah daunnya lebat, hijau gitu. Tahu-tahu istri saya bilang, wah itu kok daunnya habis? Itu kenapa? Ternyata dimakan lalat. Itu hanya lengah ya, kalau gak salah 2-3 hari aja gak kita tengok. Padahal deket gitu ya. Jadi itu mendidik itu ya, kalau kita nanam bertahun-tahun gitu ya, lengah 1-2 hari. Datang lalat, datang hama. Ya. Tadi saya beli lagi puring banyak ya, sekitar 20-an. Ya, ini juga begitu. Ternyata kita periksa ada lagi tuh puring itu musuhnya. Ya, hamanya itu ada. Nah, itu begitu kan. Mendidik itu sama kayak begitu. Dirawat, dijaga gitu ya. Bukan, makanya bukan hanya dikasih yang baik-baik, dikasih vaksinasi juga. Ya, tadi itu ya. Jadi anak SMP ini saya itu pendidikannya persiapan menuju orang dewasa. Itu yang wajib, yang pokok. Ini nanti yang akan ditanya di akhirat ini loh, kita sebagai orang tua itu. Ya, yang sudah kamu ajarkan itu apa? Ya sudah anak kita ajari, kita masukkan pesantren, kita kontrol, kita kasih adab, kita kasih akidah, kita sadarkan terus. Apakah itu pasti berhasil? Belum tentu. Ini juga salah nih kita ini. Jangan menganggap ya, misalnya saya ini yang bidang pendidikan sehari itu pasti ya sukses mendidik. Belum tentu. Kita itu mendidik orang, bukan buat roti. Kita bukan nyetak roti, bukan nyetak piring, nyetak gelas, bukan itu. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa karena saya yang didik kamu sukses, enggak bisa. Ya, Rasulullah SAW misalnya diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya kan? Nabi Nuh itu. Jadi wahai Muhammad, kamu gak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Allah yang ngasih petunjuk. Salah, Pak. Jadi kalau saya merasa gitu ya, kadang-kadang saya pernah kan ke anak saya gitu, saya bilang, kok kamu tuh gak mau nurut, anak orang aja nurut. Ya, jadi merasa saya bisa mendidik, itu salah. Itu salah fatal. Itu harus kita koreksi. Ya, apalagi yang teman-teman yang guru, ya, semua itu harus tidak boleh. Karena itulah penturunnya kita doa. Sekali berrasulullah sallallahu alaihi wasallam aja enggak bisa ngasih petunjuk pada pamannya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kurang apanya beliau, hebat manusia yang begitu mulia, begitu agung. Ya, beliau akhirnya harus berperang dengan anaknya sendiri. Dalam perang Badar itu, Abu Bakar As-Siddiq itu berperang dengan anaknya sendiri. salah satu anaknya. Ya, begitu juga sahabat Nabi yang lain. Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam ya di Al-Quran. Sedih, ya, sampai ketika anaknya sudah tenggelam itu kan, ya, karena nggak mau ikut perahu naik gunung, Nabi Nuh masih mohon pada Allah, ya, mudah-mudahan anaknya itu diselamatkan. Dan Allah tegas, ya, dia bukan keluargamu. Ya, jadi ini penting ini, karena kita ya kadang-kadang kita jangan terlalu pesimis gitu ya. Saya juga nggak mampu mendidik, tapi bukan begitu. Tapi juga kita jangan di titik ekstrim yang lain merasa mampu mendidik, nggak boleh. Kita usaha semaksimal mungkin, kita cari ilmu yang sebaik-baiknya, kita belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Kemudian kita usahakan, kita praktekkan, dan kita serahkan pada Allah. Tawakkalna 'alallah, kita bertawakal pada Allah. Nah, itu ya, jadi ini penting ya. Sekali lagi intinya materi kita pada sore hari ini adalah menetapkan tujuan, ya, tujuan pendidikan tingkat SMP yang terpenting adalah menyiapkan anak menjadi orang dewasa, menjadi akil balig. Maka ketika akil balig itu ya kompetensinya begini, dia sudah harus imannya benar, dan dia juga harus tahu mana iman mana kufur. Ibadahnya sudah harus benar, dia harus tahu mana ibadah yang benar mana ibadah yang gak benar. Ya, dia harus tahu mana halal mana haram, mana tauhid mana syirik, mana iman mana kufur, mana akhlakul karimah mana akhlakul madmumah. Ini yang pokok. Adapun ilmu-ilmu fardu kifayah silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau anaknya pintar cerdas silahkan ya, didik matematiknya, bahasa Inggrisnya, sainsnya, ya, atau misalnya dia punya kemampuan fisik yang hebat, didik olahraganya, didik bolanya, silahkan. Ya, itu hal-hal yang fardu kifayah, itu bagus. Ya, tapi saya ingatkan lagi ya bahwa untuk materi-materi yang sifatnya spesifik itu tidak apa-apa dari SMP. Ya, misalnya mau anaknya sudah kelihatan nih dia pintar menggambar, enggak apa-apa dari SMP datangkan. Ya. Untuk dia punya kemampuan menggambar. Oh, dia jago IT, enggak apa-apa dari SMP itu. Tapi jangan lupakan sekali lagi yang fardu ain, yang pokok ini ya. Karena ini saya melihat banyak orang yang salah mendidik itu. Yang dia fokuskan justru yang fardu kifayahnya. Dia utamakan dulu yang fardu kifayah ini. Fardu kifayah itu pilih yang tepat. Ya, sesuai dengan potensi anak dan kebutuhan. Ya. Dan yang kedua, tadi yang sebelumnya dua pertama, adab dan ilmu fardu ain ini harus diutamakan dulu. Jangan justru yang fardu kifayah yang diutamakan, yang malah yang fardu ain yang adabnya ditinggalkan. Itu bukan mendidik yang benar cara begitu. Nah, ini jadi ini adalah pendidikan tingkat SMP insyaallah. Ya, demikian. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di admin ya, nanti di WA bisa untuk setelah itu kita diskusi ya, kalau jawabannya perlu panjang kita bisa ngobrol. Ya, tadi juga ada seorang dari Surabaya, dia lulus kuliah S1 mau ngambil S2 ya, WA saya untuk bertanya gimana baiknya ngambil jurusan apa S2-nya gitu. Nah, saya suruh telepon ya, karena saya harus tanya background dia apa, diambil apa ya, nanti dan seterusnya. Terima kasih hadirinahumullah ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Ya, para santri at-taqwa tolong tetap jaga ya adab, akhlak, ibadah. Ini kita sudah masuk 10 hari terakhir ya. Jadi ini saat-saat yang sangat penting untuk kita lebih giat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.